Penghalang-penghalang taklif. Beban taklif ini mempunyai beberapa penghalang. Di antaranya adalah kebodohan, kelupaan, dan paksaan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummatiyal khata'a wan nisyan mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena kesalahan, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Imam Nawawi berkata, hadis hasan. Hadis ini mempunyai beberapa penguat dari kitab Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan kesahihannya. Kebodohan maksudnya adalah tidak mempunyai ilmu. Jika seorang mukallaf melakukan perbuatan yang diharamkan karena tidak tahu bahwa yang diperbuatnya itu adalah haram, maka dia tidaklah berdosa. Misalnya orang yang berbicara ketika sedang mengerjakan sholatnya karena tidak tahu bahwa berbicara dalam sholat adalah haram. Demikian pula jika seorang mukallaf meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena tidak tahu bahwa hal itu adalah wajib, maka dia tidak diharuskan mengkodoknya jika telah habis waktunya. Hal ini berdasarkan tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memerintahkan orang yang sholatnya tidak baik. Dia mengerjakan sholat dengan tidak tumakninah, supaya mengkodok sholat-sholat lain yang telah dia kerjakan. Beliau hanya memerintahkan mengerjakan sholatnya pada waktu itu dengan cara yang disyariatkan. Kelupaan adalah ketidakingatan hati terhadap sesuatu yang diketahuinya. Jika seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang haram dalam keadaan lupa, maka dia tidaklah berdosa. Misalnya, seseorang makan ketika berpuasa karena lupa. Jika seorang mukallaf meninggalkan suatu kewajiban karena lupa, maka tidak ada dosa baginya ketika ia masih lupa. Namun, ia harus mengerjakannya jika sudah ingat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa lupa tidak mengerjakan sholat, hendaknya ia mengerjakannya ketika ingat. Muttafaqun alaih. Paksaan adalah mengharuskan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ia inginkan. Seorang yang dipaksa melakukan sesuatu yang haram, maka dia tidaklah berdosa. Misalnya, seorang dipaksa berbuat kekafiran, tetapi hatinya tetap beriman. Begitu pula orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka dia tidaklah berdosa selama ia dipaksa. Namun ia harus mengkodoknya jika sudah tidak dipaksa lagi. Misalnya, seorang yang dipaksa meninggalkan sholat hingga habis waktunya, dia tetap wajib mengkodok sholat tersebut jika sudah tidak dipaksa lagi. Penghalang-penghalang tersebut hanya berlaku jika berkaitan dengan hak Allah, karena hak tersebut dibangun di atas pemaafan dan rahmat. Adapun jika berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka penghalang-penghalang tersebut tidak menggugurkan seseorang untuk membayar tanggungan yang wajib jika pemiliknya tidak rela haknya digugurkan. Wallahu a'lam.